bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad.